subur ini ku rasakan gersang di dalam kerang kegelapan. Seakan ku hanyut di daratan, ku ingin pulang ke pangkalan. Apabila mata hati dan minda terbuka, bertandang keyakinan terhakis curiga. Putaran masa pasti menemukan jarak dan ruang bukan sempadan. Tuhanku teramat penyayang.